Hari-hari bagiku indah dan berseri, cara sepi di diri. Kata hati selalu aku dan dirimu satu terpadu. Dan dirimu satu terpadu.